Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar teman-teman? Terima kasih sudah lihat video kami. Pantang terus, stay tune di Facebook, Twitter, SoundCloud, YouTube. Dan jangan lupa dapetin albumnya Farabi. Cece album. Ini kita buat no instrument, mouth only, alias Nemo. Jadi pasti rasanya beda, fun and fresh. Terima kasih buat The Big Brother Abdasta Studio yang udah setia mendampingi kami dalam setiap pembuatan video-video yang kreatif, gokil, dan keren abis. Dan terakhir, don't forget to subscribe channel YouTube kami. Terima kasih, assalamualaikum.